mandi kalu buat mandalian, udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Hidup deh ku bonsai. Bukan orang berado, bakawan malam jupara saya. lambe laun sagalo tabi amalape diri dekarano udah lai mamaci janji caramu. Kini janji udahlah denai tarimu sampai jumpa angan di hati. Salam nyolah handak nyumu cinta kasih. Oh, kasih di hati tiada harago. Udah dan sayang, udah dan cinta, baharu kasih tajalin selamanya. Bunga dak disiram pasti kalayu, cinta dak tabah. Kira